Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahum la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca sedikit aja. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala washtara maratan shay'an wa laysa 'indahu thamanuhu wa rubiha fihi faba'a wa tasaddaqa biribhi 'ala aramil bani Abdul Muttalib فقال لا أشتري بعد هذا شيئا وإلا عندي إلا عندي ثمنه ذكره أبو داود. Pernah di satu waktu beliau membeli sesuatu dalam keadaan tidak punya uang untuk membayarnya dan beliau mendapatkan untung. Beliau jual dan sedekahkan keuntungannya kepada aramil janda-janda bani Abdul Muttalib. Lalu saya itu beliau berkata, aku tidak akan membeli setelah ini sesuatu pun kecuali ada padaku uangnya untuk membeli. Dzakarahu Abu Daud, tapi disebutkan di Talik hadis dhaif. Kata Abu Daud dari jalan Syarik dan Simak dan Ikrimah bin Abbas, Syarik Al-Qadhi Sayyid Hifab dan riwayat Simak dari Ikrimah Muttaribah hadis dhaif. Wa hadha la yunaqidu syira'a fi dhimmah ila ajal bahada syai'un wa hada syai'un. Hadis ini kalau sanad sahih maksudnya tidaklah bertentangan dengan bolehnya membeli sesuatu dengan dhimmah, jadi mengutang pembelian bertempo, karena ini satu perkara dan ini satu perkara yang lain. Tapi tadi hadisnya banyak yang jelas kalau masalah bayi dhimmah ila ajal bertempo jelas boleh. Qala rahimahullahu ta'ala wa taqadahu gharimun lahu dainan. Pernah satu hari menagih hutang menagih beliau sallallahu alaihi wasallam, fa aghdha alai. Dia berkata kasar ketika menagihnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahamma Umar bin Khattab, Umar bin Khattab hendak berbuat sesuatu kepada orang tersebut yang berkata kasar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Rasul, mah ya Umar, iya, melarang beliau radhiyallahu anhu untuk melakukan sesuatu yang ingin beliau lakukan karena melihat kasarnya orang ini. Kuntu ahwada ilan ta'murani bil wafa. Aku lebih butuh untuk engkau perintah membayar hutang. Wa kana ahwaja ila an ta'murahu bis sabr, dan orang ini lebih pantas untuk kamu perintah dia untuk sabar. Tapi ini pun hadis disebutkan dhaif. Disebutkan Imam Az-Zahabi, ini Hakim, Rajul Hakim dalam Mustadrak. Wa qala Az-Zahabi, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, mursal. Mursal. Nah, cukup hadis yang kemarin kita baca. Yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam riwayat Bukhari Muslim. Waqtarada ba'iran faja'a sahibuhu yataqadah. Pernah beliau minjam seekor unta, kemudian pemiliknya datang menagih. Fa'aghladha li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia berkata keras, kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahamma bihi ashabuh, kemudian Rasul menyatakan, da'u, biarkan dia. Fa'inna sahibil haqqi maqalan. Itu sudah kita baca yang menunjukkan bagaimana, ya, kelembutan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlakul karim yang pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Waba'ahu Yahudi bay'an ila ajal. Pernah seorang Yahudi menjual sesuatu kepada Rasul dengan bertempo. Faja'ahu qabla ajal. Yataqadahu samana. Sebelum datang tempo, orang ini, Yahudi ini, datang nagih pembayarannya. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yahil ajal. Temponya belum datang, belum tiba. Belum datang temponya. Belum datang waktu bayar. Faqala Yahudi, maka si Yahudi berkata, innakum lamatlun. Terlama talun ya bani Abdul Muttalib. Sungguh, kalian itu orang-orang yang suka nunda-nunda pembayaran hutang, wahai bani Abdul Muttalib. Ya, matlul ghani dulmun. Matlul ini nunda-nunda bayar hutang dalam keadaan sudah punya kemampuan. Sungguh kalian adalah orang-orang yang suka nunda-nunda bayar hutang dalam keadaan mampu, wahai bani Abdul Muttalib. Fahamma bihi ashabuh, maka para sahabatnya pun ingin melakukan sesuatu kepada orang ini. Panahahum, Rasulullah melarang mereka berbuat sesuatu. Balam yazidhu dzalika ila hilman, tidaklah kejadian ini, perbuatan orang Yahudi ini, menambah Rasul kecuali semakin hilap. Faqal Yahudi, kullu syai'in minhu qad araftuhu min alamatin buah. Segala sesuatu darinya telah aku tahu, itu tanda-tanda kenabian. Wa baqiyat wahidah, tinggal satu aja. Wahya annahu la taziduhu shiddatul jahl alaih ila hilman, yaitu tidaklah menambah, ya, kasarnya kebodohan kecuali hilm. Ya, tidaklah menambah beliau kebodohan orang lain, perilaku yang bodoh yang muncul dari seseorang kepadanya, di antaranya ucapan kasar, kecuali semakin menambah hilm. Waratun arifah, aku sekarang ini ingin tahu apakah betul ada pada beliau, ya, perlakuan kasarku bodoh itu nambah hilm. Qara, ketika tahu ternyata perbuatan dia itu semakin menambah hilm, tidak ada yang dia lihat dari Rasul kecuali hilm, maka fa'aslama al-Yahudi, Yahudi itu pun kemudian masuk Islam. Ayat Hakim dan yang lainnya. Tetapi juga disebutkan fisanadihi maqal. Fisanadihi maqal. Iya, hadis ini pun dalam sanadnya ada beberapa ilat. Di antaranya adalah anak-anak Al-Wadid Muslim Mudallis, dan beliau di sini beratkan dengan anak-anak. Qala rahimahullahu ta'ala, faslun bi hadis sallallahu alaihi wasallam bi masyihi wahdah wa maha ashabih. Fasal tentang bagaimana bimbingan Rasul di dalam berjalan ketika sendirian atau ketika bersama para sahabatnya. Karena jika masya takaffu'an wa kana as'an nas misyatan wa ahsanaha waskanaha. Ya, beliau ketika berjalan jalan cepat. Ya, orang paling cepat jalannya, paling bagus, paling tenang. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah, lebih bagus daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan syamsa tajri fi wajhihi. Seakan-akan matahari itu berjalan di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Terang, cerah, bersinar wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aitu ahadan asra' fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi. Dan aku tidak pernah melihat seorang yang lebih cepat jalannya dibandingkan jalannya Rasulullah SAW. Ka'annamal ardu tutwa lahu. Iya, seakan-akan bumi dilipatkan untuk beliau. Wa inna lanajhadu anfusana wa inna la ghairu muhtarifin. Kami ya memaksakan diri kami untuk bisa berjalan, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam biasa. Tidak merasa payah dengan jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Cepat tetapi biasa dalam keadaan para sahabat untuk mengikuti beliau, ya harus berusaha. Ya, untuk bisa mengimbangi jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad wa Tirmidzi disebutkan di sini, hadis hasan bi syawahidihi. Hasan dengan syawahidnya. Wallahu a'lam. Sampai jumpa insyaallah.